li wajhillah. Napa mali nek nyembelih li kuburan nggih. Jelas niku perkara syirik nggih. Nyembelih ditujukaken nggih sinten? Kuburan. Niki nyembelih li wajhillah. Ananging milih panggonan teng pundi? Teng kuburan. Milih panggonan teng kuburan. Napa wonten? Nggih, jenengan mungkin mboten nate menangi nggih. Teng sebagian daerah niku nek kajeng nyembelih nggih sedekah nggih napa? Niku digawa kuburan. Baik napa ninine napa nenek moyange. Niku disembelih teng lokasi niki. Nah, nek niku nyembelih li kuburan syirik akbar. Sebab niku termasuk adzabhu li ghairillah. Adzabhu li ghairillah. Niki mboten nyembelih lillah wajhillah ning milih panggonan teng mudi. Teng kuburan. Adzabhu li wajhillah. Nyembelih li wajhillah krono wajah Allah. Lillah. Mboten li kuburan. Anenging sebab milih panggonan niki, niki diharamaken. Iwake mboten haram. Nyembelih tok sing haram. Ya tetep teng omah nek bakul pitik omahe cedhek kuburan nggih nyembleh teng omah. Mboten terus mengkuburan mboten. Ya niki kebiasaan ingkang nate dipun lampahi dening jahiliyah rin. Nggih. Nggih kanu yaqiruna indal qabri baqarah aw syat. Ini kebiasaan sing mboten pas, mboten leres. Walhasil dilarang lah, nggih. Lan teng riki nggih meh mboten wonten. Nggih. Kepripun? Nembak manuk. Nembak manuk, manuke teng kuburan. Jenengan nembake teng pundi? Teng sejerone kuburan apa teng jabane apa teng pundi? Lah nggih, kuburan wit-witane akeh. Ana cekuture barang. Nggih, tembak. Nek niki kita ngelih benten nggih. Wong niki sengaja nggawa. Gawa kewan disembelih teng pundi? Nek niku beda niku. Insyaallah benten. Nek. Wallahu taala alam. Termasuk perkara ingkang yuhram indal qabri, perkara ingkang dipun haramaken nang kuburan nggih terkait kalian kuburan niku. Kuburan niku dewek raf'uha ziyadah 'ala turab al-kharij minha. Kuburane diduwuraken duwuraken kuburan ziyadah 'ala turab al-kharij minha ngelewi lemah sing ditokaken sekang kuburan. Nduwuraken kuburan. Napa ngunduk-unduk kuburan. Nganti ngelewi lemahe sing ditokaken sekang kuburan. Lemah kan napa? kawit cukang itu kan lemahnya ditokakan, maka dibalikakan malih. Nah, umamana niku jod lemah mereka, jod malih, jod nganti tunduk-tunduk. Nah, niki sing mboten. Ini nek mundruke niku lemah sing ditokakan sekang kuburan, niki mboten masalah. Berarti ngijing kenging mboten? Lagi ngijing kenging mboten saking ngriki. Napa wonten kijingan lewin? Nggih mangke mlebune mboten mboten teng mboten teng lewindap kali mboten dhuwur niku mangke bangun berarti. Albina senajan lewindap nek niku dibangun mboten kenging. Niku mangke mlebune teng bina. Wonten kuburan sing lepes ngoten niku. Wonten kijingan mongke. Wonten kijingan sing lepes Pak Marti? Jenengan nate menangi? Mboten wonten. Nggih niku mangke kijingan niku mangke mlebune teng bangun nggih. Nggih, seniki mboten dibangun ngangge bangunan-bangunan. Ning tunduk-tunduk ngluwi. Ngluwi lemah sekang sing ditokaken sekang galian niku. Niki perkara ingkang mboten kenging. Kenging nek di tengeri kenging. Nggih. Nggih nek niku wallah alam. Sing jelas nalikane Utsman bin Mad'un ninggal niku wonten di tengeri lah watu ae niku. Disoki napa? Watu men ketenger nek niku napa? Kuburan. Nggih. Ketenger kenging nggih, tenger kenging. Nggih. Kita sebut-sebutin mangke dalil-dalile. Termasuk perkara ingkang boten kenging utawi dipun haramaken nang kuburan. Kuburan niku dikapur, dicet, dihias-hias. Nggih. Boten kenging. Terus Al-Kitabah 'alaiha ditulis-tulis, tulis ayat, mun tulis syair, tulisi jasa-jasane niki Al-Kitabah 'alaiha termasuk sing diharamakan. Salajengipun ingkang nomor gangsal al-bina 'alaiha bangun nang dhuwuring kuburan. Berarti kijing ya. Cungkup kijing. Napa niku semen. Napa niku kayu. Napa niku sanese. Albina alaiha. Bangun. Ingkang nomor 6. Al-Qu'ud alaiha. Lungguh jagong. Nang dureng. Kuburan. Nggih. Niki perkara-perkara niki dipun sebutaken ing dalam pinten-pinten riwayat. Dhuwure kuburan nglewi lemahe sing ditokaken sekang kuburan. Ngecet, ngapur, nulis-nulis. Nggih, nang dhuwuring kuburan. Gawe bangunan. Jagong. Niki wonten pinten-pinten riwayat-riwayat. Nggih, wonten riwayat-riwayat ingkang dipun sebutaken ing dalam harame perkara-perkara niki. Antawisipun hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala, hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir radhiyallahu anhu ngendika ngaten, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ayyu jassasal qabru wa ayyuqada alaih wa ayyubna alaih au yuktaba alaih. Rasulullah SAW ngelarang kuburan di kapur, dijagongi, dibangun, ditambahi leweh sekang lemah sing di tokaken utawa ditulis-tulis. Ya, ditulis ayat, ditulis syair, ditulis jasa-jasane, ditulis niki. Niki termasuk perkara ingkang dipun larang dening sinten? Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam ngendika, Jabir radhiyallahu taala ngendika, naha Rasulullah. Rasulullah nglarang. Lan ugi dipun sebutaken ing dalam hadis-hadis sanes ingkang inti hadis-hadis niki nyebutaken perkara wau, haram ini ki. Terus tenggeriki dipun sebutaken riwayat-riwayat hadis-hadis ingkang intine wau, haram kuburan di duri nganti ngelui lemah sing ditokaken, dikapur, dicet, dihias, ditulis-tulisi, dibangun. Nah, nek mun kaya niki ya wong pada jagongan teng mriku nggih. Penak anak keramika, anak niki nene, niki nggih. Nah, al-qu'ud 'alaiha niki dilarang. Jagong nang dureng napa? Kuburan-kuburan niki nggih di nggih, kondisi zaman seniki umum nggih. Kalau nate menangi kuburan niku kabeh dibangun. Kabeh niku wonten bangunane. Nggih, bangunan cilik-cilik. Meh mboten nonton sing mboten nonton bangunan. Dipayoni. Nggih, dipayoni wonten saben dikubur dipayoni, saben anak kubur dipayoni. Beda apa nih? Kena dilarang bangunan ini pripun? Keterangan pripun? Keterangannya ahli bid'ah mungkin. Mana dipayoni jadi aman nih? Kau napa? Jadi dilindungi, jadi tenang. Orang kademen. Justru dipayoni niki dibangun niki perkara sing di haram. Mboten kenging dipayon-payoni mboten kenging. Dibangun-bangun mboten kenging. Niku perkara sing di dilarang. Nah nggih, kuburan-kuburan zaman seniki subhanallah nggih. Niku ngungkuli mewahe karo hotel. Nggih, la haula wala quwata illa billah. Nggih. Saking bolehnya. Nggih, sing setelanjur dikijing. Setelanjur napa? Dikijing. Terus di kita sadar nek niku salah, bongkar. Ini ku justru sing diperintah. Anten riwayat hadis hadis Ali ya. Kisahnya Ali bin Abi Thalib. Gini ki mangke dipun sebutaken. Urut-urut mawon nggih. Di antara hadis sing nyebutaken perkara-perkara ingkang wau dipun sebutaken An Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Nabiyya alaihi salatu wassalam naha ayyubna alal qabr. Nabi alaihi salatu wasallam melarang dibangune kuburan. Nabi SAW melarang dibangune kuburan. Hadis selanjutnya pun An Abi Al-Hayyaj Al-Asadi qala li Ali ibnu Abi Thalib Abu Al-Hayyaj Al-Asadi Niki cerita ngaten. Ali bin Abi Thalib tahu ngendika maring aku. Pesen ngaten niku. Ala aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tada'a timsalan wa fi riwayatin suratan fi baitin illa tumastah wala qabran musrifan illa sawaita. Ali bin Abi Thalib pesen dumateng Abul Hayyaj Al-Asadi, ala aba'asuka, aku ngutus liramu ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing atase perkara sing biyen aku diutus dening Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tos nalikane Ali bin Abi Thalib niki dados khalifah, ngutusin ten Abul Hayyaj Al-Asadi. Ali bin Abi Thalib ngutus Abu Al-Hayyaj Al-Asadi. Pesene Ali bin Abi Thalib dumateng Abu Al-Hayyaj persis kaya dene pesene Nabi mbiyen maring sinten? Ali bin Abi Thalib. Kowe tak utus sesuai karo apa sing biyen aku diutus dening Nabi. Napa isi neng pesen? Alla tada'a timsalan. Wajah ngecurakan berhala-berhala. Timsal. Patung-patung. Wafi riwayatin ing dalam riwayat sanes dipun sebutaken surah gambar. Kowe nek weruh gambar, kowe weruh patung, aja dicurakan. Kowe nek weruh patung-patung aja dilosaken, aja dijoraken. Alla tada'a timsalan, kowe aja ngecuraken patung-patung nek weruh illa tumastah, kejaba kowe ngremuk. Jadi perintah supaya nek ana patung dinapakaken. Diremuk-remuk. Dijur lah kata niku. Wala qabrun musyrifan illa sawaitah. Lan kowe aja ngecuraken kuburan sing menonjol, sing dhuwur, aja dicurahkan kejaba seliramu ngeratakan. Berarti kan, nek mun kadung biyen keluargane niki bangun, digede-gedekaken, bubraki kenging namung mboten. Justru niki dawuhe sinten? Nabi alaihi salatu wasalam, nek ana kuburan-kuburan sing dhuwur-dhuwur, sing lewi napa wau? Ngelewi dhuwure sekang lemah sing ditokaken sekang kuburan dibalekaken malih, berarti niku ngelewi sekang niku. Niku dirusak. Diperintahkan kan apa? Kan ngeratakan. Nggih disisakaken paling sekilan lah kata niku. Disisakaken paling seminten. Sekilan. Dalile hadis niki. Kata sumpamane sing pun kadung keluarga bangun kijing-kijing nih kangge, sebab mungkin pesene wong tuane mendem jeruk mikul dhuwur, nek pendem jeruk mikul dhuwur nggih pas. Hah? Mendem jeruk men aja mambu kan ngaten nggih, men aja di napa kodek-kodek dening kewan buas. Pas kan? Dama ma oh mendem jeruk mikul napa? Junjung dhuwur. Lah nek mboten junjunge dhuwur ki angel gak bawa mayit jenazah pripun? Manane napa? Sing dimaksud? Bekti senajan wis mati ya. Nggih. Berarti kuburannya dipundi-pundi di? Oh, kuburannya dianggap di Singapik, dibangun Singapik. Ini mboten pas. Ini ku bertentangan kalian apa? Nas, dalil. Pesene Nabi alaihi salatu wassalam dumateng Ali bin Abi Thalib, nek onten kuburan sing dhuwur, niki kan? Ini bener berarti nek wonten desa sing damel perdes peraturan desa, enggak boleh bangun kuburan. Bener nih. Nggak dalilin apa? Oh, kenapa kok? Gini. Anak kiai sing ngomongaken ngubur. Oh, ngubur. Oh, ngijing. Niku termasuk birul walidain. Jenengan takwakaken dalilin apa, Pak Kiai? Dalilin jenengan apa? Pun, tiang kiai ini ingin dalil, mboten? Oh, mboten dalil. Jenengan nggih mboten takon dalile? Lah dalile napa? Dalile. Mungkin Pak Martin ngertos sih dalile. Dalil Jawa. Mendem jero mikul dhuwur niku maknane birul waliden. Lah nggih birul waliden bener. Ning oleh maknani diantarane kuburane dibangun. Eh, niku nggih salah. Nggih. Dalile napa dalile niku lho. Lah wong sing wonten justru dalile niku nek ana kuburan dhuwur niku kon ngratakaken. Pesene Ali bin Abi Thalib maring sinten wau? Pesene Ali bin Abi Thalib maring sinten Abu Al Hayyaj lan pesene Ali ini gembien ngali tau dipeseni dari sinten Nabi nek ana patung-patung remuk dicur nggih nek ana kuburan sing dhuwur di ratakaken. Lah kok wonten kiai sing ngomongaken napa sunat napa kebagusan, napa keutamaan, napa niku birrul waliden. Lah sing dimenangna kiyaine napa pengendikane Nabi. Lah nggih sing di nggo niku dalil niku kiyaine napa hadis-hadis Nabi niki sing di nggo. Nggih. Hah? Nong kiai mboten ngerti hadis sih priye pun senes kiai nek kaya niku. Ya niki fikih niki jeneng. Nggih fikih hadis ngoten niku nggih. Fikih sing dipendhet saking napa? Hadis Nabi naik anak kuburan dhuwur kenapa? Rakan saking hadis niki ulama maringi penjelasan. Berarti ora kena. Dhuwur-dhuwur kenapa? Kuburan ngelewi batas sing di kengingaken. Ini ku kan? Ini ki fikih, ini ki jenengnya. Ini ki ilmu fikih, sing ini ki fikih sunnah, fikih sing dipendet saking apa? Hadis Nabi alaihi salam. Wong tuane pesen wasiat. Nggih. Lah anake nek ora nglakoni rasane dosa. Ngeten niku. Nggih. Lah nggih sendiki wonten wasiat ning wasiate niki haram, wasiate niki maksiat. Dilakoni mboten. Engko nek aku mati kuburanku di gawe masjid ya. Mboten mung dibangun niku gawe nang masjid, gawe masjid. Lah nggih terus mangke 200 supin kaya nggo biaya misalnya. Kenapa terus anak sing diwasiati kaya niki kenging nglakoni mboten. Sebab haram hukume gawe masjid nang dureng. Pripun? Sing ngakon sing pesen wau gitu dosa wong pesen perkara dosa sih. Nggih. Lah sing dipeseni wong jenengan ngerti nek niki dosa aja di. Nggih. Napa wonten nggih sing pesen-pesen niku? Mungkin nggih. Nah. Nggih, dadi urut-urutane niku. Dadi mati mangke telung dina. Terus 40 dina, pitu. Telu pitu nggih. Terus 40. Mangke terus 100. Terus mangke naun? Mangke nyewu bar niku ngundang tanggane. Nyembelih wedhus. Pak Rohmat diundang niki. Ngundang kiai. Kiaine napa? Nerangaken fadilahe gawe kecingan. Niku gawe kecingan termasuk birul aliden. Wallah lah, cobi nek jujur nggih. Tiang-tiang niku nalika ning buka-buka kitab lah, kitab-kitab para ulama sing nalikane ulama-ulama niki nyebutaken penjelasan-penjelasan birrul walidain. Contoh-contoh birrul walidain. Boten wonten ulama sing nyebutaken contoh birrul walidain gawe kijingan. Boten wonten. Nggih, pembahasan hadis-hadis Nabi masalah birrul walidain. Pembahasan ulama judul bab birrul walidain. Bisa misale ayatnya kalau Allah Ta'ala wabil walidaini ihsana ke terus hadis-hadisnya niki butuh nonton diantara hadis napa akwal penjelasan keterangan ulama sing nyebutakan diantara contoh birrul walidain bangun kijing boten bakal nemu teng kitab-kitab para ulama nemu teng pundi niku nggih. Paling-paling tradisi wau jerene gawe apik mari wong tua, gawe apik karo wong tua orang nganggo kaya kuwe carane. Lah nggih ngrikane, gawe apik mari wong tua niku ndongakaken wong tua birrul walidain. Terus gawe apik mari wong tua, apik mari kanca-kancane wong tua. Nggih? Wong tua duwe kanca sinten? Nggih, disambung. Nggih dihadiahi. Nggih, ditekani, disowani, dijak ngobrol lan sanese, niki bagian saking birrul boten nonton sing nyebutaken birrul walidain iku gawe kijingan boten. Nek ngedol kijingan ya gara salah kanake pake. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kowe aja lung tinulungan perkara-perkara dosa lan permusuhan. Nggih, batine akeh. Apa maning kijingane gambare salib malih. Lah wong bakul ya gak bakul sih nggih. Apa bae didol. Lah mau kijingan gambar salib bang gitu. Itu. Allahul musta'an. Nggih di antara madorote. Nggih. Di antara madorote napa niku kuburan dibangun. Liyane mboten dibangun kon iki dibangun misalnya ngaten. Mboten. Oke berarti dudu kuburane wong biasa. Kayak kuburannya wong sing mulia, kayak kuburannya wong sing soleh, kayak kuburannya wong sing terhormat, kayak kuburannya wong sing gedean. Ya akhirnya dipahami kayak niku, oh berarti nekani kuburan ki nduweni keistimewaan. Akhirnya pada gemerutu. Akhirnya pada njaluk maring sinten. Wong sing di kubur. Ya niki kan proses penyimpangan saking. Ini mboten dibedak-bedakaken larangan iki umum nggih. Nggih kuburane sinten mawon? Kuburane sinten mawon? Nggih mbon niku wong biasa napa pejabat, napa niku kiai, napa wong soleh, napa sinten mawon sami. Nggih. Mboten kangen di bangun. Mboten kangen di bangun. Nggih niku masalah kuburan Nabi mun dibahas. Nggih. Niku masalahnya perluasan apa? Masjid. Lan ulama ugi maringin penjelasan. Niku wonten batas-batase sing hakikate niku senes di bangun. Lan Nabi alaihi salatu wasalam nate ndonga. Napa dongane Nabi? Hah? Napa dongane Nabi? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, mugi panjenengan boten dadosaken kuburan kula dadi wasan, dadi panggonan sing wong-wong padang ibadah. Niki dongane sinten? Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Nabi alaihi salatu wasallam nyuwun dumateng Allah taala supados kuburane niku mboten didadekaken wasan. Wasan niku berhala. Sing napa? Yu'bad. Nggih. Sing di sembah. Nggih nyata kan? Wonten wong sing nyembah teng riku wonten? Wonten mboten sing nyembah teng riku maring Nabi, kuburan Nabi? Salat napa? Salat kuburan mboten bisa salat teng kuburan Nabi wong wonten pager-pagere kok. Oh ngajenge beda malih. Lah nggih maksudnya niku kan tetep mboten salat teng lokasi napa? Lah soal niat beda malih urusane. Nggih, wong nang Indonesia be bisa bae niate salat teng Nabi. Nggih napa nggih? Apa mending cetek kuburane? Iki masalah sanes nggih. Ananging hakikate kuburane Nabi niku mboten disembah. Paham? Nggih, mboten didatekaken apa? Wasan. Lah niki termasuk dikabulakene doa ni sinten? Nabi. Nggih. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Istadda ghadaballah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nemen banget bendune Allah nggo wong-wong sing padha ndadekaken kuburan-kuburan para nabine didadekaken apa? Masjid. Pun, iki kaitanipun kalian bangun nggih. Larangan bangun kuburan. Dalil salajengipun kaitanipun poin-poin ingkang sampun kita sebutaken. Larangan jagong nang kuburan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Nabi alaihi salatu wasallam ngendika la ayyajlisa ahadukum ala jamrah salah sijine kowe kabeh jagong nang dhuwuring bamba jagong nang dhuwuring bamba nganti kebakar sandangane nganti kena kulite luwi apik wong jagong nang dhuwuring napa bamba wong jagong nang dhuwuring bamba ya sing nganggo sarung-sarunge kebakar nganti kebakar napa ne kulite khairun lah luwi apik tenimbang min ayyajlisa ala qabrin tenimbang jagong nang dhuwuring lah seniki wong pada klekaran pada malah nyun sewu wonten cerita judi nang kuburan lah milih panggonan sing sepi ora konangan polisi sih lah wani-wanine nggih judi kok judi maksiat nggih kok nang dhuwuring kuburan donge kemutan pati kemutan akhirat ya niku wong pancen kebangetan banget sih. Ngaten nggih kula nate mireng niku milih judi niku nang nggon nang lokasi napa? Kuburan. Diomongane ya desane dhewek. Ngaten niku nggih. Nang desane dhewek niku niku wong pirang-pirang niki. Allahul musta. Nggih, kerja nang sawah. Nggih, terus ngasone teng riku. Nggih, uli medang teng riku. Parkire kan ngaten nggih? Teng riku. Jagongane teng riku. Udut-udut teng riku. Ah, hala wala quwata illa billah. Dalam Senajan sing dijagongi niku kuburane wong kafir. Nggih, niki maksudnya sing ditakwakaken niki wonten mboten perbedaan. Niku nggih. Nek niku kuburane wong Islam karo kuburane wong kafir. Wallah alam sing dibahas teng mriki wau kuburane wong Islam niki. Sing dibahas niki nggih. Nggih. Dene niku masalah kuburane wong kafir niku butuh pembahasan. Kita tingali dalil salajengipun. Kaitanipun kalian haram lungguh wau terakhir nggih. Nggih. Sing terakhir lungguh, ampun. Nggih. Nyekar mun nanti dibahas. Salat. Masalah apa? Masalah salat. Nih, masalah salat. Pengendikan Ibu Nabi alaihi salatu wasalam, la tusallu ilal kubur. La tusallu ila al kubur. Kowe kabeh aja pada salat maring kuburan. Ilal kubur. Ngene nggih. Di salat madhep maring kuburan. Salat madhep maring kuburan. Wa fihi dalil ala tahrimis shalah ilal qabri. Hadis niki ditetegaken dalil dening para ulama harame salat maring kuburan. Nih, salat maring kuburan. Nggih, haram hukume salat nuju maring kuburan. Niki terus misale tiang teng kuburan niku mboten kenging napa? Salat. Dene salat jenazah benten nggih. Sebab salat jenazah niku mboten ruku, mboten ten sujud lan nonton dalil khusus ingkang nyebutaken kenging tiang sing ketinggalan sholat jenazah mun digawa teng kuburan terus dheweke niku dugi teng kuburan terus sholat jenazah ngaten nggih. Dene sholat sunat, sholat fardu, sholat-sholat sanese niki mboten kenging, haram hukumnya, haram hukumnya. Nggih, nah seniki nek konten kuburan didadekaken masjid nggak otomatis kan sholatnya madhep paring kuburan. Nggih. Lah nggih. Kenging mboten nggunakaken kuburan nggih kantor nggih sekolahan. Terus nggih dalan. Dalan kan? Nggih. Nggih niki ngenjang mali mawon nggih. Niki dari rampung sih masalahnya. Nggih mangke niku mangke mawon nggih. Niki nikirin kajenge poin-poinnya niki rampung riyin mangke niku masalah sanes. Nggih, mangke dibahas insyaallah. Nggih. Terus termasuk perkara ingkang dipun larang. As-shalah indaha walau biduni istiqbal. Salat nang kuburan senajan mboten madhep kuburan. Nggih. Salat nang lokasi kuburan senajan ora madhep maring kuburan. Di pinggir-pinggire kuburan, salat teng riku misale. Niki dilarang. Niki dilarang. Nek wau kan salat ila. Paham? Salat ilal ilal kubur. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasallam la tusallu ilal kubur. Kowe kabeh aja salat madep maring napa? Seniki madepe kiblat. Nggih madepe dudu maring kuburan. Ning pinggir-pinggire niki napa? Kuburan. Niki nggih mboten kenging. Mboten kenging. Wonten riwayat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjid. Bumi kabeh masjid, tegese kena nggo sujud, kena nggo salat, illal maqbarah. Kejaban apa? Kuburan. Berarti saking hadis niki senajan boten madep maring kuburan, nek wong niku salat nang kuburan, paham? Niki mboten kenging. Mboten kenging. Nih. Termasuk perkara ingkang dipun haramaken. Nabi alaihi salatu wasalam ngendika ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura. Kowe kabeh padha ndadekna nang umah-umahmu salat. Sik kowe padha salatan nang umah-umahmu. Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Nek niku wong lanang, salate sing paling bagus salat-salat sunat niku teng ngendi? Teng umah. Nah niku makna hadis niku. Kowe kabeh padha ndadekna nang umah-umahmu salatmu. Wala tattakhiduha qubura. Lan kowe kabeh aja padha ndadekaken umah-umah dadi kuburan. Hadis niki didatekaken dalil dening para ulama, kuburan dudu panggonan nggo salat. Walaupun salate mboten madhep maring kuburan. Niki mboten kenging. Nggih, termasuk perkara ingkang dipun haramaken. Perkara ingkang dipun larang. Termasuk perkara ingkang dipun larang nang kuburan, binaul masajid alaiha. Binaul masajid alaiha. Bangun masjid nang dureng kuburan. Binaul masajid alaiha. Bangun masjid nang dureng kuburan. Nih, niki kebiasaan kuburiun. Niki kebiasaane kuburiun. Wong-wong sing pada nyembah-nyembah maring kuburan. Nggih, urunan akhire gawe masjid salah sining kuburane wali misalnya. Sebab nek ora ana bangunane engko salate repot kan? Ngaten niku kan? Akhirnya dibangun apa? Masjid. Kuburan ini dibangun masjid. Binaul masjid alaiha. Niki termasuk perkara yang nganti pun haramaken. Nih, pinten-pinten dalil yang nganti pun sebutakan dening ulama. Ini diantaranya dalil pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wassalam hadis Aisyah la'anallahul yahuda wan nasara. Allah ngelaknat wong-wong Yahudi lan wong-wong Nasrani ittakhadhu kubura anbiya'ihi masajid. Allah ngelaknat wong-wong Yahudi lan Nasrani sing padha ndadekaken kuburan-kuburan para nabine didadekaken masjid. Niki jelas. Dalil ingkang jelas gamblang haram hukume kuburan didadekaken masjid. Lah niki praktike Yahudi lan Nasrani. Praktek ingkang dipun lampahi dening Yahudi lan Nasrani. Wong Islam tasabbuh, wong Islam tiru-tiru, wong Islam melu. Wong Islame pada katut kesirian bok napa? Kesirian. Kae be anu kae iki dhewek ora duwe. kaya begawe acara kaya dewek ora kaya ini kok ya ketinggalan nih nih pancen pun nonton dalile sih nonton nase sih nih walau dakhulu juhra dobin la dakhultumu latat tabi'anna sanana mangkana qoblakum. Teman-teman kue KB bakal ngetutakan model-modele wong-wong sedurungmu KB kan ngerti pengetikan Nabi Muhammad SAW latat tabi'anna sanana mangkana qoblakum shibron bisibrin sedidik-sedidik diro'an bidiro'in oke okay. Persis lah apa sing dilakukan ingrika ditutakan hatta lau dakhalu juhra dabbin sehingga seumpamane wong-wong mau pada mlebu leng menyawak la dakhaltumuh teman-teman kowe kabeh pada lembok sing sekecil apapun sing dilakoni dening Nasrani Yahudi niki wong Islam pada napa ketutak ampun dipahami hadis niki berarti kena niki tahdir niki jenenge peringatan saking sinten Nabi hal-hal singa niki hadis-hadis singa niki peringatan saking sinten Nabi amun terus dipahami lha wong pancen Nabi sing ngendika ya berarti dhewek gari nglakoni kaidane sing diingetake dene niki tahdir niki mana nih okay. Masalah akidah masalah perayaan nggih masalah akhlak masalah napa mawon pokoknya apa sing dilakukan itu neng musyrikin kafirin Yahudi Nasrani lansana sanese wong Islam napa melu langi wong kafir wong napa gawe bangunan tengkuburan gih wong Islam napa melu wong ngerikan yang ngijeng ya wong Islam melu pun niki pun siang niki pun ngajang malih dereng ramung nggih masalah niki insyaallah wallahu taala alam sallallahu alaihi wasallam nabiyyun muhammad subhanallah syadallah